Seorang penuntut ilmu, dia tampil qabla an yakuna ahlan litafaddur, sebelum ia menjadi seorang yang ahli untuk tampil. Ini bukan berarti menutup pintu celah seorang penuntut ilmu untuk belajar, menyampaikan faedah. Tapi hendaknya seorang penuntut ilmu dan siapapun untuk senantiasa terikat dengan sebuah ucapan hikmah. Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang dia mengetahui, mengenal kapasitas dirinya, sehingga akan membawa dia untuk senantiasa bersikap tawadhu, bersikap rendah hati, tidak merasa paling tinggi, dan dia akan lebih berhati-hati di bab apa dia akan berbicara, siapa dia dalam menyampaikan sebuah pembahasan. Sehingga Syekh menasehatkan, bahkan seyogianya untuk ditinggalkan oleh para penuntut ilmu untuk tampil sebelum dia ahlan lidzalik. Li'annahu idza fa'ala dzalika kana hadza dalilan 'ala umur. Karena ketika dia melakukan hal itu, maka itu menunjukkan bukti yang menerangkan dia berada di beberapa perkara. Yang pertama, al-amrul awal. I'jabu binafsih. Dia akan merasa bangga dengan dirinya. Namanya penuntut ilmu. Dia belajar ilmu agama. Dia menghafal Al-Quranul Karim. Dia menghafal hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dia juga mencatat ucapan-ucapan para ulama. Ketika dia menyampaikan demikian, masya Allah, dia akan merasa besar dirinya. Dia akan merasa bangga dirinya. Tidak pernah melihat kapasitas dirinya sebagai seorang penuntut ilmu. Haitsu tasaddara fahuwa yara nafsahu 'alamul a'lam. Ketika dia tampil dan dia akan melihat seakan-akan dirinya itu para ulama, alimnya para ulama. Masya Allah. Akan menganggap dirinya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, padahal masih status sebagai talibul ilmi. Maka usi wa iyyakum ya talabatal ilmi, aku wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para penuntut ilmu, an yatawadhu, agar senantiasa tawadhu, rendah hati. Meskipun kamu sudah menjadi orang yang hafizun lil Quran, meskipun hafal Al-Quran 30 juz, meskipun kamu telah belajar ya sekian banyak kitab-kitab dari berbagai macam ilmu-ilmu agama, apakah itu ilmu fiqih, ilmu al-aqidah, ilmu al-manhaj, atau bahkan kamu telah pergi di hadapan, ke hadapan para ulama di luar negeri untuk menimba ilmu secara langsung, jangan pernah untuk merasa bangga dengan diri sendiri. Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsih. Ingatlah ini baik-baik. Allah akan memberikan rahmat kasih sayang kepada seseorang yang dia tahu akan kapasitas dirinya sendiri. Nah, al-amru tsani, perkara yang kedua, anna dzalika yadullu ala adami fiqhihi wa ma'rifatihi lil umur. Bahwasanya hal itu menunjukkan tidak fikihnya dia dan tidak pahamnya dia terhadap perkara-perkara yang ada. Li'annahu idza tasaddara, karena ketika dia sudah tampil, sudah masuk ke dalam bab tampil, rubbama yaqa'u fi amrin, terkadang dia terjatuh pada satu perkara, la yastati'ul khalasa minhu, yang dia tidak bisa untuk lepas darinya. Innannas, di mana manusia, idza ra'awhu mutasaddiran aw raddu 'alayhi min al-masail ma yubayyinu 'awaruh. Ketika mereka melihatnya, dia itu tampil menyampaikan masya Allah, atau dipaparkan kepadanya masail-masail, permasalahan-permasalahan, pembahasan-pembahasan kepadanya, dia tidak bisa untuk melihat cacat yang ada pada dirinya. Seakan-akan dia, masya Allah, saya sudah tampil ini. Apalagi saya sudah dipaparkan beberapa permasalahan-permasalahan. Maka seyogyanya untuk saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan yang dipaparkan kepada saya. Tanpa dia melihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari kalangan para masyayikh yang lebih senior dari sisi ilmu dan usia. Dari sisi apa? Ilmu dan usia. Ilmu tetap didahulukan. Baru setelah itu usia. Nah, al-amru salib, perkara yang ketiga, annahu idza tasaddara qabla an yata'ahala, ketika dia sudah tampil sebelum dia ahli, lazimahu an yaqula 'ala Allahi ma la ya'lamu, maka akan mengharuskan baginya untuk mengatakan tentang Allah apa-apa yang dia tidak ketahui. Ngomong, berbicara, padahal ini dosa besar. Li'anna al-ghaliba anna man kana hadha qasduh, karena kebanyakannya ketika siapa saja yang seperti ini tujuannya, maksudnya, annahu la yubali wa yujibu ala kulli ma su'ila, bahwasanya dia tidak akan peduli lagi dan akan menjawab semua apa yang ditanyakan kepadanya. Wa yukhatiru bi dinihi wa bi qawlihi ala Allah azza wa jalla bila ilmin, sehingga perkara ini sangat membahayakan agamanya. Dan dia akan berbicara tentang Allah tanpa didasari ilmu. Orang akan melihat, masya Allah, fulan kalau mengajar itu tidak pakai kitab. Fulan itu kalau mengajar itu ya tanpa melihat kepada dalil-dalil. Jadi, qalallahu, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, qala al-ulama fulan, itu ngalir seperti derasnya air yang ada di atas menurun ke bawah terus, masyaallah. Nah, dia akan merasa gede, akan merasa tinggi. Siapa dulu, ya kan? Nah, ini berbahaya. apabila seorang penuntut ilmu itu tampil sebelum masanya, sebelum ahli dalam bab tersebut. Al-amru rabi', perkara yang keempat, annal insana idza tafaddara, bahwasanya seorang ketika sudah tampil, tasaddur itu ya kan, sadar itu kan dada. Dada biasanya kan wah gini gitu ya. Nah itu. Ngarep. Seorang ketika sudah tampil, fa innahu fil ghalibi la yaqbalul haqqo, sesungguhnya kebanyakannya tidak lagi menerima kebenaran. Kebanyakannya. Masa saya tampil itu salah? Saya diingatkan dengan tampilnya saya, ini merupakan tazkiyah. Masya Allah. Merupakan rekomendasi. Sehingga tidak terima kebanyakannya untuk menerima al-haq. Li'annahu yadhunnu bisafhihi, karena dia mengira dengan kebodohannya, dengan kedunguannya, annahu idza khada'a li ghairihi, bahwasanya ketika dia itu tunduk kepada selainnya, merendah kepada selain dirinya, walau kana ma'ahul haqqu, meskipun bersama dia adalah kebenaran, kana hadza dalilan ala annahu laysa bi'alim, ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya dirinya bukan seorang alim. Kalau salah diingatkan, kemudian saya terima kesalahan itu, seakan-akan tidak berilmu. Seakan-akan saya di bawahnya karena saya diingatkan menurut kebodohannya. Padahal seorang yang baik, ya, seorang yang sportif, ketika keliru, ahlan wa sa'lan wa marhaban. Nah, hat. Datangkan, malah senang, tidak terus kemudian malah membuat, oh ini kamu berarti orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain kamu ya, kamu itu ngiri sama saya ya, kamu itu belum disuruh tampil, saya sudah tampil ini. Wah, kebanyakannya tidak menerima kebenaran, kebanyakannya, enggak semua, kata Syekh, annahu fil ghalib. Dan Syekh ini juga berpengalaman sehingga meletakkan bab ini dalam salah satu pasal yang seyogianya untuk dijauhi oleh para penuntut ilmu. Nah, wa minha yang berikutnya, su'udzan, berburuk sangka. Di antara perkara yang wajib untuk dijauhi dan ditinggalkan oleh para penuntut ilmu ialah berburuk sangka. Wahai para penuntut ilmu, janganlah kalian itu berburuk sangka. Memiliki buruk sangka. Yang bagaimana? Kita baca. Fayajibu ala talibil ilmi, maka wajib atas seorang penuntut ilmu, al-hadharu, untuk meninggalkan, min an yadhunna bighairihi dhannan sayyi'a, dari berburuk sangka dengan orang lain. Jauhi ini. Wajib bagi para penuntut ilmu dan selainnya untuk bersikap buruk sangka kepada orang lain. Mislu an yaqul. Contohnya ada seorang penuntut ilmu yang mengatakan, lam yatasaddaq hadza illa riya. tidaklah orang ini bersedekah kecuali karena riya. Nah ini. Komen. Kalau ada orang bersedekah, dia komen aja. Ini contoh misal. Ini umum berarti ya. Umum. Tolibul ilmu ya biasanya orang sedekah. Maksudnya orang sedekah kayak dengan harta gitu loh. Orang keton gitu loh. Iya kan? Biasanya yang seperti ini nih, yang berikutnya. Lam yalqa talib hadha su'al illa ria'an. Seorang penuntut ilmu mengatakan si fulan itu tidaklah mengajukan pertanyaan seperti itu kecuali karena riya. Nah, ini baru. Pas si fulan itu enggak takon kecuali karena riya. Li'arif annahu talibu fahim. Talibun fahimun. Agar dia diketahui bahwa dia adalah seorang penuntut yang paham. Kan namanya itu buruk sangka, ya kan? Kok kamu tahu kalau si fulan itu bertanya agar diketahui, agar dikenal sebagai seorang penuntut ilmu yang paham? Kok kamu tahu itu dari mana? Ternyata sebatas waham. Ketone lu. Kayane iya. Kok biasanya diora kok kayak kadang kayak gue. Berarti ya ketone. Kan cuma waham aja. Waham itu cuma prasangka saja, praduga saja. Kalau tadi di atas, tidaklah orang yang bersedekah ini kecuali karena riya. Ini seperti orang-orang munafikun. Yang mereka itu demikian kelakuannya kepada orang-orang yang beriman. Tatkala datang seorang sahabah bersedekah, berinfak dengan membawa harta yang sedikit, Allah tidak akan menerima itu sedekah dari harta yang sedikit. Masa untuk berjihad, untuk berdakwah fi sabilillah diberikan harta yang sedikit, tahunnya cuma segitu, Allah tidak akan terima itu. Ketika datang ada seorang yang bersedekah dengan membawa harta yang banyak, komen lagi. Itu paling riya itu. Biar dikatakan dia itu dermawan. Seakan-akan dia itu adalah orang yang mudah tangan, mudah memberi. Jadi komen aja dia. Kamu sedekah enggak? Sing komen biasanya sing ngigiwe. Sing ora sedekah. Nek sing sedekah gep sithik sekep akeh biasanya ora masalah ya kan? Orang akeh omong lah. Ya mampune semono ya wis. Biar. Sing akeh ngomong. Nah, biasanya kok ora sedekah kuwe. Ora sedekah ya ora, akeh ya ora sedekah biasane. Sing ribut malah sing ora sedekah biasa. Ya. Nah. Hanya buruk sangka seperti mereka orang-orang munafikun. Ini disebutkan wa kana al munafiquna idza atal mutasaddiqu min al mu'minina bi sadaqati. Dan dahulu orang-orang munafikun ketika datang orang yang bersedekah dari kalangan orang-orang yang beriman, in kanat katsiratan qalu murai. Apabila dia membawa harta yang banyak, dia mengatakan, ini riya. Kalau ada acara-acara kayak gini, dia terus itu. Riya itu. Salah juga itu. Tetap disalahkan maksudnya. Wa idza kanat qalila qalu innallaha ghaniyun an shadaqati hadza. Kalau ada orang-orang yang beriman membawa harta atau sedekah yang sedikit, dia mengatakan sesungguhnya Allah itu maha kaya dari sedekahnya orang yang seperti ini. Ini kerjaannya orang-orang munafik. Orang-orang enggak ada gawean bok kan ini. Orang beramal seperti ini pun, pokoknya dijembuskan apalah. Orang beramal sekalian, jangan dijembuskan apa maning gue. Biasanya. Ini tugasnya orang-orang munafikun seperti itu. Ada orang yang rajin, masya Allah, ta'lim, ngaji lah. Oh, orang itu kepan boleh pucu paling kau yang mana kepada ustaz dia. Kenapa kau yang? Atau anak tujuan apalah? Memandan ulih rekom. Jadi komen dia. Ini bagi orang yang rajin ngaji pasti sudah kaya kan? Iya, oh iya bener kau yang. Kenapa kau yang kepan boleh pucu kau yang? Ketika orang tahu ngaji, ya juga. Oh, orang tahu ngaji kau yang. Bukti nasihati ngaji. Lambene kesel, orang bakal mangkat orang. Makanya paling kayak setahun kisah, gak jauh roseh. Mangkat ngaji ya. Ada pintu celah untuk berbicara. Orang mangkat sekalian ya. Sami bangun. Nah, ini sama. Hanya prasangka saja. Kerjaannya mereka orang-orang munafik. Buruk sangka. Qala Allahu anhum. Allah berfirman tentang mereka. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Walladzina la yajiduna illa judahum fayaskharuna minhum. Sakhira Allahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang yang menyindir, lamaz itu nyindir, menghina, mencela. Jadi mencela ini dalam bahasa Arab ada tiga dibedakan. Kalau dengan mata itu namanya ghamz. Wa idza marru bihim yataghamazun, gitu ya. Ketika mereka orang-orang beriman itu lewat, yataghamazun, orang-orang munafik, orang-orang munafik, orang-orang kafir mencela dia dengan anggota matanya. Itu yang nyek lah, keprih-keprih itu dengan mata itu yang nyek itu. Itu menghina. Ada menghina di dunia. Oh, jenggot itu kawan, oh, jenggot itu. Nang pipi si jiwana, nang kira-kira mana kok. Nah, Waduh nih. Oh, ini jago. Jadi, nyek kalau mata nih itu. Oh, boleh ngedik-ngedik. Bagaimana itu nyek itu? Intinya menghina. Ghamz ini namanya. Nah, ada lumazah lah ini, lamz. Lumazah ini dengan lisan. Mencela dengan lisan. Dan satu lagi humazah. Wailul likulli humazah. Lumazah. Itu dengan anggota badan. Apa mungkin misalnya? Nah, tapi maksudnya dia adalah apa? Menghina. Ya gimana ekspresi anggota badan? Apalah pokoknya lah. Tapi maksudnya adalah menghina. Ini lumazah. Orang-orang yang mencela al-mutawwi'ina minal mu'minin. Orang-orang yang beriman yang melakukan amalan mutawwi', yakni amalan sunnah. Tatawwu', itu kan? Fi sadaqah, dalam sadaqah, sadaqah yang sifatnya sunnah. Orang-orang yang mencela, orang-orang yang beriman dalam bersadaqah, walladzina la yajiduna illa judahum, dan mereka tidaklah mendapati kecuali karena kesungguhannya. Artinya itulah yang mampu segitu, gitu loh. Illa judahum fayaskharuna minhum. Lah orang-orang ini menghinanya. Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, menghina mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ini ya su'uban. Selalu dia apa namanya su'uban terus berburuk sangka. Nah ini kalau kepada para penuntut ilmu ini lebih berbahaya lagi ini. Biasanya kalau sudah su'udzon, malas sudah. Bertemu, malas sudah. Bebeh lah. Kalau sudah apa? Buruk sangka. Ketemu, wah paling gerep. Wah, apalah. Mereka kan su'udzon sudah. Jadi itu, qalla liqa'una akan bisa babi su'udzon ni akan sangat sedikit bertemu. Nah, malas untuk bertemu. Apalagi berbicara. Ketemu saja malas. Apa ternyata asasnya? Su'udzon. Berburuk sangka. Fa'iyaka wa su'adzonni biman zahiruhu al-adalah. Maka hati-hatilah kamu dari yang namanya su'udzon. Dengan orang yang secara lahiriahnya itu adalah. Adalah itu amanah, jujur. Kalau diterjemahkan ya adil gitu loh. Orang yang adil. Adil itu ini adalah ini maksudnya dalam, kalau dalam bab hadis ya, itu ya amanah, jujur, terpercaya, bermuamalah yang baik, itu namanya adalah. Nah, itu namanya apa? Al-adalah. Bisa diterima hadisnya. Bisa diterima ilmunya. Nah, ini hati-hati kamu, ya, dari orang yang secara lahiriahnya adalah al-adalah. Wala farqa baina an tadhunna dhannan sayyi'an bi muallimika aw bi zamilik. Dan tidak ada bedanya. Sama saja apakah kamu buruk sangka dengan gurumu atau temanmu. Fa innal wajiba ihsanudz dzanni biman dzahiruhu al-adalah. Maka sesungguhnya yang wajib adalah untuk berbaik sangka dengan orang yang lahiriahnya itu al-adalah. Al-adalah itu tadi saya terjemahkan itu ya. Amanah, jujur, muamalahnya baik. Kelihatan si fulan itu baik kok. Ya berarti kita harus prasangka baik kepadanya. Jangan terus buruk sangka sama dia. Karena secara lahiriah dia, orangnya adalah dia. Muamalahnya juga baik dia. Selanjutnya. Amma man zahiruhu ghairul adalah. Fala haraja an yakuna fi nafsik su'adhanni bihi. Nah ini. Ini baru dibahas. Jadi syekh pertama mentahdir dari yang namanya su'udzon. Itu seperti perilakunya orang-orang munafik. Kepada siapapun. Sehingga hati-hati. Dari berburuk sangka kepada orang yang secara lahiriahnya itu baik. Adalah. Amma man zahiruhu adapun. Dengan orang yang lahiriahnya itu ghairul adalah. Tidak adalah. Tidak jujur. Tidak amanah. Bermuamalah ini juga korat karit. Fala haraja, maka tidak berdosa. Jika dalam dirimu itu su'udzon dengannya. Buruk sangka dengannya. Ini orang ini gak adalah ini. Tidak mengapa kamu untuk berburuk sangka dengan dia. Contoh, contoh ini, contoh. Umum dulu ya. Belum bab santri, umum. A, B, C, D. Nah, ini. A, B, C, D. A ini terkenal dengan suka utang. Utangnya nek bayar lama. Bahkan kadang memelas untuk lunas bayar. A ini dikenal seperti itu. Dia udah utang meng B. Udah utang juga meng C. Garap utang meng D. D. Utang duit lah. Tidak. 5 juta. Masya Allah. D ini tajirun kebir. Tajirun keniun ini misalnya. Kaya raya lah misalnya. Tapi si D ini tahu kelakuannya si A. Kowe utang meng B karo si C urung dibayar sprene. Utang meng si B 5 juta, utang meng si C juga 5 juta. Malah terus jerek yang baru ceritane kamu memelas kepada si B dan C agar utangnya lunas, intinya orang bayar. Lah kamu datang-datang ke sini karena dia pun tahu, oh kianu sing takut utangnya wong sugihan kok ya. Lunaslah insyaallah. Nek ora bayar ya, lunas lain. Sugih sih masalahnya. Apa maning ger diomong, aduh ini belum bayar SPP. Lah ustaz apa maning ya. Si D ini ya uslah, isoro tadi tak apa-apa. Yo gitu. Lah dalam bab si D ini boleh untuk berburuk sangka kepada si A. Karena si A sudah terkenal dengan utang orang bayar. Wis, mungkin malah anak singapik ya, sikit baik. Orang usah ngomong utang mengaku, wah butuh duit kan? Iya. Tidak, 5 juta mikir, ah sikit orang. Orang punya utang, sikit betak lagi. Tapi ganti gue, agaknya ada utang. Agaknya gue jaluk. Nah, tak wai, nak ngutang gue, burung aja, nyarutang gue hak saya. Ya kan? Kamu ngomongnya utang. Berarti kan kewajiban kamu untuk nyarutang. Nah, sekarang kamu ganti aja akadnya. Kamu jangan utang. Tapi ngomongnya jaluk lah. Kok kan duitnya pirang-pirang. Orang apa-apa, jahitin isin. Orang usah isin. Lah, kok sih utang orang bayar, orang jahitin. Ngaringan emang aja, kok sih kejaluk duit lagi isin. Orang usah gengsi. Gak usah terlalu, anak ini adalah. Orang usah adalah-adalah lah. Pokoknya, kalau butuh duit yang ngomong orang apa-apa. Mereka ada duit ya, tak lagi orang ya. Ngomong orang mana ya orang baik. Umpamane, kuwi main berarti dhewe. Jos. Sip. Kali ini aja tadi ya. Iya. Nah, kok kowe. Ya sok tekan maning utang kok oh iso ora. Ora. Karo kowe kan, malah gene kok ploro dan. Oh, alah. Ini misalnya orang yang ghair al-adalah. Ada lagi ini, misalnya. Karena kadang ada kan orang kayak gitu kan. Siki juga punya utang, orang tuh bayar gitu. Pernah aku ngerutang, contohnya 5 juta. Ya gitu mungkin utang 200.000, utang 200.000. Oh, malah gak jauh dibayar kan. Sing gule ngutangi, sing gede utangi, ya pinter juga dia. Milihnya sing mandang berduit gitu loh. Nggak sing lah baku lentok itu lah, oh, salah. Bakul lentok badannya maning tidak. Mending bakul puyuh. Wah, lagi melatih maning. Aja diutangi mau ngayak-ngayak. Nah, paham dia. Cara boleh duitnya seperti itu. Jadi kira-kira sing bakul herbal ya. Herbal kan untungnya mabra-mabra. Nah, sing katanya mandan mentereng kemana. Nah, diutangi 500.000 ya insya Allah orang burung sebulan ya orang burung harus dibayar. Kan lumayan. Engkau ketemu maning 6 bulan yang berikutnya. Nah ada kata utang maning kan. Langgar utang mangaring bakul. Entuk ya diburu-buru. Nggak modal maning yang waktu ku pur. Waktu ku katul orang jejak. Nggak lanjut ini perkara umpamane. Demikian. Masya Allah. Itu enggak apa-apa. Kamu su'udhan dengannya. Fala haraja an yakuna fi nafsika su'adhani bihi. Maka tidak ada dosa jika pada dirimu itu ada prasangka yang buruk dengannya. Masya Allah. Oh, berarti enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Tapi kena dulu itu. Ingat loh, di awal saya sudah menerangkan. Orang yang zahirnya adalah, jangan kamu berburuk sangka. Tapi kalau orang ini gak adalah, gawane ngelombok, gawane gorok, muamalahnya itu, orang main, kamu harus pasang kuda-kuda. Nah, naik orang kepengin, digoroi misalnya. Ya tapi terserah silakan. Ini sedang menerangkan tentang hukum su'udzon. Masalah pengamalan orang lah yang tetap meskipun adalah ya, meskipun ghairul adalah, meskipun kuwi guna utange pirang-pirang, ya yang tetap apik baik. Ya ngomong orang tata. Ini membahas tentang kalau kamu suudzon dengan orang yang ghairul adalah itu fala haraj. Perkara kamu misalkan dalam bab itu tetap tak utangi bayi malah tak bayi tambahan nang yang walaupun 5 juta 1 juta tak bayi yang mau tolong beri dah. Dari kepadullah yutihi man yasha. Kok kayak nggak batil maning. Yang sebaya ki 1 juta kok yang mana mana. Ah perintah. Karena ya demikian. Kalau dalam dunia santri ya, misalnya ya dunia santri. Biasanya kalau ada senior, santri senior, sama santri biasanya anak jajan-jajanan gitu kan. Tapi dia ghairul adalah, mirip lah. Anak bakwan, anak tempe. Jadi ngomong dagangan, bakwan, tempe kan kepengen bati lah ya. Ya seburungnya gue alhamdulillah kan gitu. Jadi senior ini datang ini, ambil makanan. Ini anak senior ya, nggak usah kelihatannya kan, gratis lah ya, nyawa ya. Ini besok lagi, apalagi dia pernah diajar sama si senior misalnya, apalagi kan antum murid saya ini, karena ustadznya kan berarti kan, berarti ini gimana nih, gratis kan, tempenya cuma 3 kok, 3 aja kok. Terkenal dengan sikap yang seperti itu. Maka fala haraja an yakuna fi nafsi su'adhani bihi. Tidak mengapa. Artinya tidak dosa. Tapi waduh kena senior malah bertiga. Aduh, pribadi. Karena kelakuannya begitu. Ghairul adalah. Kok kena minta gratisan itu dia? Kenang kok gue. Rusuh ya karena ini. Nah. Karena ada dulu di Yaman salah seorang seorang sudah beda haluan dia. Jadi di Yaman ada dia ada bakul sayur, tomat, wortel, sawi ada. Terus apa ya? Jadi dia cari-cari dia. Ya masya Allah cari-cari yang mana yang kira-kira ini gembidol cara-cara dia. Wong sing ngedol ki ora sampai hati ngedol kebirgani tirai gitu. Jadi ternyata wis langsung aja sama dia di jeng majanan. Gratisan ini ya. Jadi insyaallah kan ya jabalik. Ya kan aku nyoba ki gitu ngasuk maning tekan maning golati maning sing di sing. Aja mending seger-seger. Yang seger-seger ini jelas kok sikon bayar genang gue. Kena didol. Kalau sing wis madan, ya sing ketone Pak boleh kiris ngono gak bela, hai gue lah gitu. Boleh gitu. Jadi kan gampang itu. Orang kalau kayak gitu, fala haraja an yakuna fi nafsika su'adhan bihi. Wah, ini jelas tuh. Kasih ini karena boleh gratisan ya kena ini. Aduh. Masih ada lanjutannya. Ikuti terus di pelajaran Rabu sore. Insyaallah ta'ala. Masih ada satu titik. Setelah kayak gini, ini bukan berarti boleh, berarti ini diperintahkan untuk suudzurnya. Orang nanti merintah. Jangan dipahami mungkin diperintah berarti orang. Hukum tidak berdosa kalau suudzon kepada orang yang ghairul adalah enggak berdosa itu aja untuk perintah wudu. Biasanya orang itu begitu sih. Biasanya orang tuh kadang persepsinya begitu. Tanya sama ustadznya, "Ustaz, ana sudah poligami, Ustaz." Masya Allah poligami itu. Tapi sudah saya cerai lagi, Ustaz, istri saya yang kedua. Kenapa? Cerita dia. Nanti keluar di sana ngomongnya nyong diperintah nang ustaz dek kon nyerek la ilaha illallah. Kapan nyuruh kamu berpoligami enggak juga, nyuruh kamu bercerai juga enggak juga, kok di sana keluarnya kok disuruh sama ustaz itu padahal kamu cuma bercerita gitu loh. Sama ini jangan dipahami terus kemudian berarti nyong kepsuudzon baik kalau orang sing ghairul adalah diperintah. Nah, ada Ini berbicara tentang apa? Hukum. Seandainya seorang itu memiliki su'udzon, prasangka buruk kepada orang yang ghairul adalah, fala haraja, tidak berdosa. Masih ada lanjutannya. Masya Allah, nikmat banget. Dalilnya juga ada nanti. Kan kita harus selalu berbuat husnudzon, nanti ada dalilnya nanti. Makanya ikuti terus pelajaran di sore hari ini insya Allah. Kitabul ilmi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukumullah.